nyatane mbok tinggal ki kowe nduwe dhuwit apa ora saiki tekan ono dhewe. Tak nabung pira-pira saiki duwe ngono. Iki kenyataan ini. Berarti tinggal hari kan oleh 600 lah tinggal pas minggu dhisik kae. Iya. Lah terus sesuke no sing setengah hari kae, terus sore kan mulai to kae. Ngedoline to kae oleh 500 aku iso. Jadi terus turun gini, kita udah mari mabuk turun gini tuh gini, goblong. Dan nyapa lagi gak turun rumah. Gak sungkan ku, aku tuh air wangi-wangi sungkan. Aku lu gak tau lu udah nyenek ya. Aku kemarin aku rai sungkan, ada blodor, ada bubet, ada kalau turun rumah, aku beri. Ya Allah, blodor, ya Allah, aku kayak gini, aku juga. Gak teriapin blodor, aku bubet, emosi gak kuat masalah terus tanggra tapi sejati agar nanti sopan tadi enggak untuk jujur awakku tau dirasani aku cuma gak tahu tak sampai awak bener bersikap seperti itu menghindari anak-anak itu karena PKP karena di tempat kok gini aku ada membanyuangi ke diri diri telepon mana balik kembali ajaan saat turunnya tahun baru kayak ambil awakmu tak keluar ini dia aku start kurang kali terjadi aku di penyakit lambung ya gak aku setahun yang kini nek ini kedua kali berarti gak ada cacat ya dan nek cacat gak kedua kali lagi di tenanik yes logika ya aku tak anggap konco-konco tak anggap bulur-bulur gitu tapi aku lebih akrab karena sing lanang. Ini konjok untuk sekolah. Tak kamu burung hilang mencari kue lah. Masuk aku ya boleh aku tak punya aku gak ngerti lah kamu ninggal masalah nih gini mulai. Tahu dah, berseteru karo Pak Toha. Kowe arep njaluk klarifikasi. Yo, laporne ke polisi ana apa kok dadi saksi. Ketika dowo, dowo lanang ning Bali le. Lek lanang ning talane. Jalan. Lan tak sekali-kali. Ya termasuk wani nyelit duit. Tukung bako nih di sana silakan. Oh, ning Nirmala. Ning cedhe Nirmala. Yang beli lebih. Ya, rasa cappuccino. Aku sudah mau intek. Coba. Ini Jawa di Banyuwangi kan Mas. Kuarjo. Teman Jember. Banjulok, Banjulok gak tahu bro. Banjulok lek ya mandek wis. Pokoke arah ngidul. Yo ngidul. Ngiri lah kok ini. Iya ngiri. Kuwi berarti Alas Poro ya. Yo sedara kuwi tapi kadon lah. Kadon lah itu. Lewat kan. Aku tahu ning Alas Poro. Lah sampean tahu ning Grajakan kuwi Grajakan. Heeh. Pulau Merah aku tahu. Oh, Pulau Merah. Kelewat ke Ronoan lah gua. Lewat. Lah lewat Grajakan. Apa ini Grajakan nak sama lewat Bejulo? Mesti lewat ngarep anak aku wis. Kowe gak gelem nampa iki? Gelem jare Pak Kelom. Transparan ae. Iya, nang iku yo ngono ae, Bin. Kirim ono ae wis ae. Lah kowe gak gelem trimo. Nah, iki ana apa? BRI link lek aku gak duwe rekening. Sing transfer kan. Tapi bayar dulu 15. Iya. Bayar 15. Penting kan kuwi wis nahne ning iku barang to iku ya bawane le kan yo san. Soale kowe gak melok akad utang. Main genahne tok aku. Saman dadi ning kene wis nganu karo arek ya, Mas. Tahu petok ya? Petok. Semingguan. Tapi yo karo apa-apa. Cap yo tak ya tak kira api. Berarti yo biasa. Dele koyo ngono ya, Mas. Maksudnya yo salat. Salat. Kok bisa kesae bareng kan selawatan opo? Lah iki opo template-template Habib. Apa warung iki? Template ya. Di print nih. Aku balik kayak aku neng kene jek gorongan lagi. Aku lene apa iki? Thank you. Thank you. masak, buayan masak.